تصديقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhid yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di akhir dari sahihnya, di akhir dari sahih Al-Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bab yang pertama dari kitab Tauhid ini, menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW menyuruh umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang kedua dan seterusnya, Imam Bukhari rahimahullahu taala mulai menjelaskan tentang ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap babnya beliau terangkan sebuah ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya penyebutan sifat Allah. Ya, beliau memulai langsung menjelaskan tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama dan sifat Allah. Karena dimaklumi bahwa di masa terdahulu, generasi As-Salaf, penyimpangan, di antara penyimpangan yang paling pertama terjadi dalam pembahasan akidah adalah penyimpangan di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak dari para ulama yang menyusun buku akidah dari ulama terdahulu, mereka memulai pembahasan mereka dengan nama-nama dan sifat Allah. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab yang kedua, kata beliau, babu qaulillahi tabaraka wa taala qul ud'u allaha aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Bab firman Allah tabaraka wa ta'ala, di ayat yang disebutkan di surah Al-Isra, qul ud'u Allah, berdoalah kalian kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, awidu'ur rahman, beribadahlah kalian kepada Allah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, apapun yang kalian berdoa dengannya, kalian memanggil Allah dengannya, falahul asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang maha husna. Iya. Kalau kita melihat di dalam kandungan ayat ini, ada dua nama yang disebut, nama Allah dan nama Ar-Rahman. Sekaligus di dalam ayat diterangkan secara global bahwa Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha baik. Kalau kita lihat isi dari ayat, kemudian kita lihat dua hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari, tampak sekali bahwa Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dibawakannya ayat. Imam Al-Bukhari punya pemahaman fikih yang sangat mendalam, dan di dalam menyusun Fakihiyah. Kadang beliau menyebutkan sebuah judul bab, beliau arahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab, tapi beliau bawakan ayat atau sebuah kata di judul bab yang menggambarkan isi dari hadis dan menggambarkan pembahasan buku secara umum. Sama di sini Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini. Beliau menyinggung nama Ar-Rahman, tapi sekaligus dengan pembawaan ayat ini, beliau ingin memberikan kaidah dasar seputar Asma'ul Husna. Karena itu beliau bawakan salah satu dari ayat pokok yang menguraikan tentang Asma'ul Husna. Ya, yang menyarankan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asma'ul Husna. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada empat ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asma'ul Husna. Ya, kalau di dalam urutan Al-Qur'an, ayat yang disebut oleh Imam Al-Bukhari ini adalah ayat yang kedua. Ayat yang pertama di surah Al-A'raf. Ayat yang kedua ini di surah Al-Isra. Ayat yang ketiga di surah Taha. Dan ayat yang keempat di surah apa? Segera dihafal ini. Di juz ke-28. Di surah Al-Hasyr. Empat ayat yang semuanya ada pengikutan Asmaul Husna. Ayat yang pertama di surah Al-A'raf, Allah firman, "Walillahi asmaul husna, fad'uuhu biha, wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah firman, "Walillahi asmaul husna." Milik Allah lah nama-nama al-husna, al-asma'ul husna, milik Allah. Fad'uuhu biha, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Sini kalimat fad'uuhu dari kata doa ya. Dan doa itu ada dua macam, ada doa ibadah dan ada doa apa? Doa masalah. Doa ibadah sama dengan mana ibadah secara umum, doa masalah itulah bahasa doa di dalam asal penggunaan bahasa Indonesia, itu memohon, meminta, itu doa. Dan dalam bahasa Arab, kalimat doa punya dua makna. Bisa bermakna memohon, meminta, dan bisa bermakna beribadah. Iya. Jadi kalau dikatakan tadi, beribadahlah kalian dengannya, Asmaul Husna, nama Allah yang Maha Mulia. Kita mengambil makna beribadah. Membangun peribadatan kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan seorang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna itu bagian dari apa? Bagian dari doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan. Sebab di antara kriteria doa yang dikabulkan apabila seorang itu berdoa dia menyebut Asmaul Husna, nama yang mencocoki permintaannya. Dia meminta ilmu. Dia berkata Allahumma al-alim ar-rahman ar-rahim misalnya. Ya. Alimni atau zidin ilman dan seterusnya. Dia meminta ilmu, dia meminta rezeki, ya razzaq, ya karim, urzuqni, ya Allah yang maha memberi rezeki, yang maha dermawan, berikan rezeki kepadaku. Dia memohon ampun, dia sebut nama yang berkaitan dengan pengampunan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Qabil At-Tawbah, Ya Allah yang Maha Rahmati, Maha Mengasihi, yang Maha Mengampuni, Maha Menerima Taubat. Dia sebut nama yang mencocoki apa? Permintaannya. Dan ini salah satu dari syarat doa kalau ingin mustajabah. Menyimpan tentang masalah doa mustajabah, ini dibahas oleh para ulama apa kiat-kiat sebuah doa itu dikatakan sebagai doa mustajabah. Ya, ada banyak kiat di dalamnya. Cuma di sini saya ingin terangkan sebuah kiat ringkas, mudah dihafalkan. Ada 10 syarat dari syarat doa mustajabah. Disebutkan oleh Ibn Jama'ah dalam 3 bait syair. Kata Ibn Jamal rahimahullah ta'ala, qalu syurutid du'a'il mustajabi lana ashrun biha bashkirid da'i bi iflahi taharatu wa salatul ma'huma nadamun waqtul khusyu'un wa husnul dhanni ya ta'i wa hillu qutin wa an la yuda'a bi ma'asiyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Itu tiga bait syair. Di dalamnya terkumpul 10 syarat doa mustajab. Ya. Itu cara menghafalkan ilmu seperti itu supaya mudah. Kalau menghafal 10 doa mustajab, yang pertama bertaharah bersuci, yang kedua membaca selawat, yang ketiga, yang keempat. Ya. Mungkin suatu hari akan lupa, tapi kalau hafal tiga bait syairnya, semuanya ada di dalam bait syair. Jelas ya? Diisyaratkan. Ya, dan jamaah berkata, qalu, para ulama mengatakan, syurutud du'a il mustajabi lana, syarat du'a il mustajaba bagi kami, asyurun bihat basyirid da'i bi iflahi. Ada 10. Dengan 10 syarat ini, basyirid da'i bi iflahi. Berilah kabar gembira kepada orang yang berdoa, doanya akan berhasil, beruntung. Maksudnya akan didengar mustajab. Apa 10 syarat ini? Kata beliau, salat taharatun, yang pertama bersuci. Dia berdoa dalam keadaan wudu, bersuci. Tidak berhadas kecil maupun besar. Wa salatun, yang kedua, ketika dia berdoa didahului dengan salawat. Dia membaca salawat kepada Nabi dan dia tutup dengan salawat pula. Ini etika diterangkan dalam hadis Fadhalah bin Ubay. Hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, ma'huma nadamun. Bersama keduanya disertai dengan apa? Nadam. Ada penyesalan. Seorang itu harus selalu menyadari dia banyak kekurangan. Ya. Banyak kekurangan di dalam melakukan ibadah. Nah. Ya. Ini salah satu bentuk. Seorang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaidah di dalam banyak ibadah. Ibn al-Qayyim rahimahullah, sebenarnya saya tidak ingin meluas, cuma saya isyaratkan bahwa Ibn al-Qayyim menyebutkan ibadah itu akan indah dan diterima apabila seorang hamba menghadirkan 6 sudut pandang dalam ibadah. Jadi ada 6 sudut pandang yang hendaknya dia hadirkan saat dia beribadah. Yang pertama, dia pelihara keikhlasannya. Ya. Kemudian yang kedua, dihadirkan makna dia harus sesuai dengan petunjuk Nabi dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga, dihadirkan makna dia harus ada kejujuran dalam melakukan ibadah dan kesungguhan. Kemudian yang keempat, dihadirkan makna dia selalu memandang dirinya itu kurang dalam melakukan ibadah. Kemudian yang kelima, dihadirkan banyak dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Ya. Banyak dia menyesal dan beristighfar. Kemudian yang keenam, dihadirkan masyhad dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok perkara, 6 sudut pandang ini kalau dihadirkan dalam ibadah apapun, insyaallah ibadahnya akan bermakna dan betul-betul memberikan pesan yang sangat mendalam. Ya, ini sebenarnya 6 perkara ini perlu diuraikan ya, secara luas. Tadi saya isyaratkan ini hal yang sangat indah sekali dari Ibn al-Qayyim rahimahullah. Beliau sebutkan pembahasan ini di salah satu surat beliau yang beliau tulis ke sebagian kawan beliau. Ya. Baik. Jadi saya kembali kepada syarat doa mustajab. Syarat yang ketiga tadi apa? Hah? Ada penyesalan. Kemudian syarat yang keempat terangkan dalam potongan yang kedua, di bait yang kedua, kata beliau, waqtul khusyu'un wa husnul dhanni ya sahib. Syarat yang keempat, dia berdoa di waktunya. Ada waktu-waktu mustajab. Ya. Sepertiga malam terakhir sudah berlalu bersama kita ya. Pembahasan kitab syariat antara adzan dan qomat. Ini tempat mustajab. Jadi hari Jumat Besok insya Allah berdatang hari Jumat. Semua hari Jumat itu waktu mustajab. Cuma yang paling diharapkannya antara asar dan maghrib itu lebih diharapkan. Jelas ya? Tidak ada waktu-waktu lainnya, ya jelas. Pembahasan waktu ini dilihat hadis yang menerangkannya. Ya. Kemudian syarat yang ke 5 khusyu'un. Dia berdoa dengan khusyuk. Khusyuk dia berdoa. Khusyuk itu mengandung makna dia merendahkan dirinya kepada Allah, memohon kepada-Nya. Nah, kemudian syarat yang kenal dari syarat doa yang mustajabah, wa husnul dhanni ya sahi, berbaik sangka. Ya sahi, tertuju wahai sahi wahai temanku. Yang mulai merasakan dalam bahasa Arabnya. Jadi dia berbaik sangka. So, orang yang berdoa itu harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai dia berdoa berjelek sangka. Oh, saya sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan. Itu namanya berjelek sangka. Nah, sebab orang yang berdoa itu, dia mendapatkan salah satu dari 3 kebaikan. Kalau dia berdoa. Yang pertama, doanya dikabulkan, diberikan apa yang dia minta. Kalau tidak dikabulkan, maka dia dipalingkan dari doanya, tapi diberi sesuatu yang lebih baik baginya. Kalau tidak seperti itu, maka doanya disimpan, dijadikan pahala untuknya pada hari akhirat. Tidak ada ruginya orang yang berdoa. Karena itu yang ada, dia harus berbaik sangka ketika dia berdoa. Punya syarat yang ke berapa ya? 7. Baik. Ya, baik yang ketiga, baik yang ketiga. Wahillu qutil wa an la yud'a bi ma'siyatin. Halal makanannya. Ini jangan makan dari makanan yang haram. Pakaian dari pakaian yang haram. Jangan sampai seperti orang yang disebutkan oleh Nabi itu. Yutilus safar, sudah panjang perjalanannya. Ash'asa al-ghab, rambutnya awd-awdannya. Kemudian tubuh badannya. Dia muddu yadahu, dia apa? Menadahkan tangannya. Dan berdoa dia menadahkan tangan. Ya ini dari sebab dikabulkannya doa. Ya. Dia menadahkan tangannya. Dia sudah menadahkan tangannya. Dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Dia sebut lagi Asmaul Husna. Ya. Tapi kata Nabi, makanannya dari hal yang haram, pakaiannya, minumannya dari hal yang haram, pakaiannya dari hal yang haram, dia makan apa, dia tunggu dari hal yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Maka hendaknya dia makan dari makanan yang halal. Iya. Karena itulah dari para ulama yang disebutkan di dalam biografi mereka bahwa mereka dalam mujabud da'wah, seorang yang dikabulkan doa. Ini banyak ya dalam biografi ulama kita yang subhanallah tidaklah mereka berdoa kecuali Allah mengabulkannya. Sampai sebagian ulama ada yang menulis buku khusus daftar ulama yang dalam sejarahnya tiap kali berdoa pasti dikabulkan. Ya. Ini mencermati biografi mereka, banyak pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya, etika dan akhlak yang sangat bermanfaat. Nah, dan salah satu keistimewaan mereka, orang yang dikabulkan doa ini, mereka adalah orang yang sangat bertakwa, menjaga makanannya. Dan salah satu ciri mereka, mereka juga tidak terlalu banyak memohon untuk dirinya sendiri, karena tawakalnya sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari perkara-perkara kadang perlu diuraikan lebih panjang, namun saya syaratkan. Okay. Baik. Jadi ada orang yang dikabulkan doa, dan salah satunya sebabnya karena betul menjaga makanannya dari sumber yang haram. Kemudian syarat yang ke-8, wa an la yud'a bi ma'siyatin. Ya, dia berdoa bukan doa kemaksiatan. Ya. Supaya diputuskan silaturahminya dengan si fulan, supaya si fulan dibinasakan, supaya si fulan begini dan begitu. Dia tidak berdoa dengan doa maksiat. Nah, doa maksiat tidak itu ya. Ya. Kemudian syarat yang ke-9, wasmun yunasibu, dia berdoa dengan nama yang cocok. Nah, inilah syarat yang kita terangkan tadi ya. disebut dengan asmaul husna yang cocok, mencocoki doanya, mencocoki permintaannya. Kemudian syarat yang ke-10, makrun bi ilhadi, harus disertai dengan ilhah, dia betul-betul memohon kepada Allah itu diberikan. Ilhah itu ya, apa? Dia bukan memaksa, tapi betul-betul memohon supaya diberi. Kayak anak kecil, dia mohon kepada apa? Ayahnya, kepada ibunya, betul-betul diberi apa? Uang jajan. Dia sangat pengen untuk hal tersebut. Ya. Itu ilhah namanya. Ilhah. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, saya dah hadirkan sekarang, ya, derajatnya, bahwa yang disebutkan tentang Nabi SAW, ketika beliau berada apa, di Arafah, ya, beliau berdoa dalam keadaan menadahkan tangannya, dan digambarkan beliau berdoa seakan-akan orang yang meminta kepada Allah supaya diberi makan karena sangat kelaparan. Ini perhatikan bagaimana ibadah Nabi SAW dan bagaimana kedekatan beliau dengan Allah dan posisi beliau sebagai seorang Rasul, sebagai seorang hamba yang sangat kuat ubudiahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 10 syarat dari syarat dikabulkannya doa. Okay. Baik. Kalau kita kembali kepada ayat, pada ulu biha, berdoalah kalian dengan asmaul husna itu. Jadi ini ayat yang pertama di surah Al-A'raf. Ayat yang kedua, ini yang kita baca tadi di surah Al-Isra, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Beribadalah kalian kepada Allah atau beribadalah kalian kepada Allah Ar-Rahman. Ya. Ayyan ma tad'u falahu asmaul husna. Pada siapapun kalian, dengan apapun kalian menyebut berdoa, bagi Allah nama-nama yang maha husna. Nah, ini ayat apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena kaum musyrikin itu mereka tidak mau memakai nama Ar-Rahman. Ya. Diterangkan di surah Al-Furqan, "Wa idza qila lakum usjudu lir-rahmani, qalu wa man ar-rahman?" Qalu wa man ar-rahman? Anasjudu lima ta'muruna? Wazadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka, usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, apa jawaban kaum musyrikin? Wala Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman itu? Ada sujudu lima ta'muruna, apakah kami sujud kepada siapa yang kau perintah kepada kami? Ucapan kaum musyrikin. Dan Allah menerangkan, wazadahum nufura. Mereka hanya bertambah lari dari hari. Jadi mereka bukan kaum musyrikin ini bukan tidak mengenal nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari di sini bukan pengingkaran karena tidak kenal. Ya. Mereka kenal nama Ar-Rahman. Mereka kenal. Tahu ya, kaum musyrikin pernah berucap sebagaimana dalam Al-Quran, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. Mereka berkata, andai kata Allah Ar-Rahman menghendaki, kami tidak akan menyembah sembahan-sembahan kami. Ucapan mereka, dia kata Allah Ar-Rahman. Jadi mereka sebut nama Ar-Rahman. Jadi mereka di sini mengingkari nama Ar-Rahman di ayat Al-Qur'an ini. Pengingkaran bukan karena tidak kenal, pengingkaran karena sombong, keras kepala. Ya. Jelas ya? Sama dengan ayat di surah Al-Isra yang kita baca. Mereka tidak mau berdoa dengan nama Ar-Rahman. Maka Allah menjelaskan, kalian berdoa dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman, sama saja. Ataupun yang kalian pakai berdoa dengannya, bagi Allah asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang apa? Yang maha husna, yang maha baik. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di surah Taha. Allah firman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Baginya lah seluruh nama al-husna yang maha baik. Oleh ayat yang keempat di surah apa? Di surah Al-Hasyr. Apa ayatnya? Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq yang maha mencipta, al-bari' yang menumbuhkan, yang memunculkan. Ya. Al-bari' itu mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. bibit, ya, tanah tadinya tidak tumbuh sesuatu, Allah yang mengeluarkan darinya tanaman. Ya. Manusia tadinya tidak ada, Allah yang menghidupkannya. Allah al-Bari. Allah al-Khaliqul Bari. Apa? Al-Mutawwir. Dia Allah yang membentuk, mengadakan. Lahul Asmaul Husna, bagi Allah lah nama-nama yang maha husna. Ini empat ayat. Empat ayat ini di dalam Al-Quran, hanya empat tempat ini saja yang menyebutkan apa? Bahwa Allah baginya lah Asmaul Husna. Ini penyebutan umum ya. Kalau dicari Asmaul Husna dalam Al-Quran, banyak sekali penyebutan Asmaul Husna. Apalagi di surah Al-Hasyr yang dibacakan tadi, akhirnya dua ayat sebelumnya itu penyebutan Asmaul Husna. Penyebutan banyak dari Asmaul Husna. Iya. Apa itu Asmaul Husna? Al-Asma artinya nama. Jamak dari isim. Artinya nama-nama di jamak. Al-Husna itu artinya yang maha baik, yang maha elok, yang maha cantik. Kalau ada yang baik, maka nama Allah di atas puncak kebaikan, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Kalau ada sesuatu yang indah, yang elok, maka nama Allah yang paling elok dan paling indahnya berada di atas puncaknya, tidak ada lagi indah dan lebih elok darinya. Itu yang disebut Al-Husna. Kalau terangkan Asma'ul Husna, nama yang maha tinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, tidak di dalam nama-namanya, tidak di dalam sifat-sifatnya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Ya, karena itulah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbeda. Manusia disebutkan sami'an basiran, mendengar dan melihat. Sami dan al-basir, sami dan al-basir dua nama Allah. Tapi kalau diterjemahkan untuk nama Allah, diterjemahkan yang maha mendengar dan maha apa? Melihat. Sebab cakupan Asmaul Husna dia berada di atas puncak. Ya. Maka ini harus dijaga. Pemahaman akidah itu memberikan pengaruh bagi seorang hamba di dalam menerjemahkan nama tersebut. Ya, sebab dia mengungkapkan maknanya, mendekatkan maknanya, mendekatkan maknanya. Ya, walaupun bagaimana yang dimaklumi, Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran juga ada di dalam hadis, ya, itu tidak bisa diterjemahkan. Sebab pada lafaz-lafaz Asmaul Husna itu sendiri ada mukjizat, kandungan makna yang sangat mendalam. Yang hanya mampu kita lakukan adalah apa? Menerjemahkan maknanya. Hanya maknanya yang mampu diterjemahkan. Adapun lafaznya, dia tidak bisa diganti dengan lafaz apapun, dengan bahasa apapun. Hanya makna dari kata ini yang bisa diambil, diterjemahkan. Ya, karena itu saya ingatkan ya, yang biasa disebut terjemahan Al-Quran itu keliru. Kalau disebut terjemahan Al-Quran, Al-Quran itu tidak bisa diterjemah. Yang bisa diterjemah adalah makna dari Al-Quran. Jelas ya? Karena itu yang benarnya dalam penyebutannya adalah terjemah makna dari Al-Quran, makna Al-Quran. Itu harusnya bahasa yang digunakan. Karena Al-Quran pada setiap kalimatnya, lafadznya, bahkan dia pakai alif lam ini tidak, itu semuanya punya mukjizat dan punya apa? Keistimewaan dari sisi bahasa. Tidak bisa diwakilkan dengan kalimat yang lainnya. Itulah keistimewaan Al-Quranul Karim. Karena itu hanya bisa diterjemahkan maknanya. Adapun lafaznya tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun. Ya, ini harus memberikan kepada kita kesadaran bahwa mempelajari hakikat itu, mempelajari agama itu, hakikatnya dengan mengilmui setiap kalimat dari agama. Ya. Kita harus paham bahasanya, mengerti bahasa Arab, kemudian mempelajari kandungan maknanya, itu barulah seorang bisa mengenal ilmu itu. Ya, sebagaimana mestinya. Karena itu beda sudut pandang seorang alim dengan orang yang tidak berilmu. Beda sudut pandang pemahaman orang yang memahami bahasa Arab dengan orang yang tidak memahami bahasa Arab. Karena ini semuanya memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Dan inilah dari ilmu agama yang hendaknya sering kita perhatikan. Ya, di dalam kehidupan kita sudah ada yang sudah dikumandangkan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan setelah salat isya. Sementara saya cukupkan di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.